Dengan jani aku tekan pungkase umurku, nanging saiki ne kowe ninggal janjine. Ibarat banyu mili wis tekan segoro. Minta maaf, Feb. Oh, belatiku, Bal. Selama ini aku nunggu. Aku berharap bisa ketemu karo awakmu. Aku senyer presi awakmu. Tapi ternyata apa, Bal? Suwun sak kabehane. Muga-muga aku bisa bahagia karo dhek. Suwun.